كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه لحظات عزيزة وغالية ألتقي فيها أحبة كرامة وإخوة فضلاء في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله جل في علاه الذي يسر لنا هذا الاجتماع وهيأ لنا هذا اللقاء أن يبارك لنا فيه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut bermanfaat bagi kita, dan agar Allah menambahkan ilmu bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki segala urusan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu-waktu yang sangat indah, yang sangat berharga, di mana kita bisa bertemu dengan ikhwah sekalian yang mulia, ya, di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan pertemuan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan Allah menjadikan pertemuan kita sebagai hujah yang membela kita pada hari kiamat, bukan yang untuk menyerang kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal saleh. Qabla ad-dukhul fi al-liqa, أسأل الحاضرين سؤالا. موضوع لقائنا في العام الماضي ماذا كان؟ Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, beliau ingin bertanya, ya, apa masih ada yang ingat tahun lalu pengajian kita judulnya apa? Ada yang masih ingat? Tafadhal. Silakan. Dari mana untuk mengambil akidah? Saudara, dari mana untuk mengambil? Jawabannya benar, ya, ya. Pada pertemuan tahun kemarin judulnya, ya saudaraku, ya akhi, dari mana kau mengambil akidahmu? Dan alhamdulillah yang menjawab sudah benar, ya. Hadithuna ma'asyar al-ahibbah fi liqa'ina hadha an tazkiyati an-nafs. Wa hadha mawdu' muhim lil ghaya wa jadirun bi al-inayah wal ihtimam. Li'anna an-nafs al-bashariyah sya'nuha khatir wa amruha 'azhim. إما أن تكون نفسا زكية أو تكون نفسا دنية، والعاقل الناصح لنفسه يعمل على العلو بنفسه ورفعتها إلى الصفات العالية الرفيعة التي تزكو بها نفسه وتطيب، ويحذر أشد الحذر من ضد ذلك. ولعظم شأن النفس وكبر خطرها أقسم الله سبحانه وتعالى بآيات عظيمة باهرة ومخلوقات كبيرة جليلة من مخلوقاته سبحانه وتعالى على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فأقسم جل وعلا بهذه الآيات العظيمة الجليلة على هذه النفس المفلحة وغير المفلحة: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، وقد خاب من دساها. وأصل التزكية النماء، تنمية النفس وإصلاحها برفيع الخصال وكريم الآداب وطيب الأعمال. وأصل التدفية في قوله قد خاب من دساها هو إخفاء النفس بغمرها في الدنيئات والحقيرات من الصفات الذميمة والأخلاق المشينة، فجعل الله سبحانه وتعالى النفوس نفسين: نفسا زكية ونفسا دنية. والناصح لنفسه من عباد الله يحرص على معرفة النفس الزكية بصفاتها وأعمالها لتكون نفسه كذلك، وأن يحذر من أن تكون نفسه على خلاف ذلك. نعم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya adalah tentang tazkiyatun nafs, tentang pensucian jiwa. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, patut untuk kita memberi perhatian besar tentang permasalahan ini. Karena jiwa manusia ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Ada dua model jiwa manusia. Ada nafsun zakiyah, yaitu jiwa yang suci, jiwa yang baik. Dan ada nafsun dani'ah, yaitu jiwa yang rendah, ya, jiwa yang hina, jiwa yang terpuruk. Oleh karenanya seorang yang berakal, yang ingin kebaikan bagi dirinya, dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bisa meninggikan jiwanya, mengangkat jiwanya kepada derajat yang tinggi, dengan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang indah. Dengan sifat-sifat tersebut sucilah jiwanya. Dan hendaknya dia berhati-hati dengan sungguh-sungguh kehati-hatian, jangan sampai dia ya melakukan yang sebaliknya sehingga menjadikan dirinya menjadi diri yang hina, jiwa yang kotor. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan permasalahan jiwa manusia, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang luar biasa untuk menjelaskan tentang pentingnya jiwa, bahwasanya di sana ada jiwa yang suci dan ada jiwa yang kotor. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran: wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan demi cahaya yang keluar di waktu duha, walqamari idha talaha, dan demi rembulan yang mengiringinya, wannahari idha jallaha, dan demi siang dan penampakannya, wallayli idha yakshaha, demi malam tatkala menutupinya, wassamai wamabanaha, dan demi langit dan pembinaannya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut kebaikan maupun kefajiran. Qad aflaha man zakkaha, perhatikan di sini Allah membuka dengan sumpah dengan matahari, rembulan, untuk sampai pada tujuan. Kata Allah Subhanahu wa taala: qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya asal dari kata tazkiyah adalah keberkahan, penambahan, ya, kemuliaan. Artinya jiwa tersebut berhias dengan sifat-sifat yang mulia sehingga menjadi suci. Adapun tadziyah dari firman Allah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya, yaitu berasal dari perendahan terhadap jiwa, di mana seorang merendahkan jiwanya dengan menenggelamkan jiwanya dalam hal-hal yang hina, dalam hal-hal yang ya rendah, sehingga jiwanya pun menjadi rendah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa ada dua model. Yang pertama jiwa yang suci, yang kedua jiwa yang kotor. Maka seorang yang berakal, yang ingin kebaikan bagi dirinya, dia berusaha untuk menjadikan jiwanya jiwa yang suci dan berhati-hati jangan sampai jiwanya menjadi jiwa yang kotor. Yaqulu al-Imam al-Allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala, "فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار، فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها." انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الفوائد. ولما كانت النفس معاشر الكرام بهذه الخطورة وبهذه الأهمية، كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى بنفسه وأن يعمل على تزكيتها. وفي لقائنا هذا أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى 10 قواعد مهمة جدا تعين المسلم على تزكية نفسه، وتضع كما يقال النقاط على الحروف، فهي ضوابط مهمة، بل هي من أهم ما يكون في هذا الباب العظيم الخطير. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang sifat jiwa, baik jiwa yang suci maupun jiwa yang kotor atau jiwa yang rendah. Beliau berkata bahwasanya jiwa yang mulia ya, tidak ridha dari perkara-perkara kecuali dia memilih perkara-perkara yang tinggi, berusaha mencari perkara-perkara yang paling mulia, yang paling terpuji. Sebaliknya adapun jiwa yang rendah, maka dia berusaha berputar sekitar perkara-perkara yang rendah dan hina. Maka dia pun jatuh, jiwa yang rendah tersebut, pada perkara-perkara yang kotor, sebagaimana lalat hanya singgah kepada tempat-tempat yang kotor. Adapun jiwa yang tinggi, jiwa yang mulia, maka dia tidak ridha untuk terjerumus dalam kezaliman, tidak mau untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan keji, tidak mau terjerumus dalam pencurian, dalam pengkhianatan. Kenapa? Karena jiwa tersebut besar, tidak pantas baginya untuk terjerumus dalam hal-hal yang hina. Adapun jiwa yang rendah, jiwa yang hina, maka perkaranya sebaliknya. Ya, dia mencari perkara-perkara yang hina pula. Maka setiap jiwa akan mencari condong kepada perkara yang cocok dengan jiwa tersebut. Ya, kalau dia jiwa yang baik, dia berusaha mencari perkara-perkara yang mulia. Kalau dia jiwa yang buruk, dia mencari perkara-perkara yang buruk. Demikian perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Dari sini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya perkara jiwa ya adalah perkara yang sangat penting. Maka hendaknya seorang muslim benar-benar perhatian terhadap jiwanya sendiri. Bagaimana jiwanya bisa menjadi jiwa yang suci, bukan jiwa yang rendah. Maka dia berusaha untuk mensucikan jiwanya sehingga menjadi jiwa yang besar, kemudian berada di tingkat yang mulia. Oleh karenanya dalam pertemuan kita kali ini, Syekh akan menjelaskan tentang 10 kaidah atau 10 kunci agar kita bisa mensucikan jiwa kita, agar jiwa kita menjadi jiwa yang tinggi, jiwa yang mulia, bukan jiwa yang rendah, jiwa yang kotor dan jiwa yang hina. Maka saya harapkan kepada para hadirin hadirat untuk benar-benar memperhatikan 10 poin tersebut. Al-qa'idah al-ula, at-tauhid aslu ma tazku bihi an-nufus. Wa kama ya'lam الجميع التوحيد هو أصل الأصول وأساس الدين، بل لا قيام لدين الله جل وعلا إلا على التوحيد، والتوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهو الغاية التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي المهمة الأولى للدعاة إلى الله: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. Adapun poin yang pertama atau kaidah yang pertama yang terpenting adalah tauhid, ya. Bahwasanya tauhid adalah kunci utama yang menjadikan jiwa menjadi suci, menjadikan jiwa menjadi mulia, menjadikan jiwa menjadi tinggi. Karena kita tahu semuanya bahwasanya tauhid adalah pokok dari segala pokok, ya. Perkara yang penting dari segala perkara yang penting. Dia adalah perkara yang terpenting. Karena tauhidlah maka Allah menciptakan alam semesta. Karena tauhidlah maka Allah menciptakan manusia. Ya, karena tauhidlah Allah menciptakan manusia untuk merealisasikan masalah tauhid, untuk mewujudkan masalah tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga karena tauhid maka Allah mengirim para rasul. Karena tauhid maka Allah turunkan kitab-kitab suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut." Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, "Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Kemudian juga tauhid adalah perkara yang pertama yang harus diperhatikan oleh para dai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, kata Nabi SAW kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka jadikanlah perkara yang pertama kali kau serukan kepada mereka yaitu la ilaha illallah, dalam riwayat illa ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد بالعذاب الأليم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ومعنى لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يزكي نفسه بتوحيد الله ويل له ثم ويل له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن توحيد الله هو الأصل الذي تزكو به النفس، ولا زكاة لها إلا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة، قال في معنى لا يؤتون الزكاة، قال: هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد. لا يؤتون الزكاة، أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم قالوا هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب وهو أصل كل زكاة ونماء. فرهدين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengancam orang-orang yang tidak mentazkiyah, tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid, ya. Allah ancam mereka dengan azab yang pedih tatkala mereka tidak mensucikan jiwa mereka dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin." Dan celakalah orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Itu orang-orang yang tidak mentazkiyah diri mereka. Orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka. Kemudian mereka kafir kepada hari akhirat. Makna dari firman Allah, alladzina la yu'tuna az-zakat, ya, kebanyakan ahli tafsir mengartikan bahwasanya itu orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid. Karena Allah berfirman di awal ayat, celaka bagi orang-orang musyrikin yang tidak mensucikan diri mereka. Artinya mereka tidak bertauhid. Mereka tidak menjadikan tauhid sebagai pensuci diri mereka. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau berkata, yang dimaksud dengan mereka tidak mensucikan diri mereka, artinya mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tauhid dan iman tersebut maka hati pun menjadi suci. Karena tauhid tersebut mengandung ya penafian terhadap penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan penyembahan terhadap selain Allah dari hati seorang manusia, kemudian memantapkan penetapan tentang penyembahan terhadap Allah semata dalam hati manusia. Maka dengan demikian jadilah hati menjadi suci. Oleh karenanya pokok yang paling utama untuk bisa mensucikan hati adalah dengan tauhid. Adalah dengan tauhid. Orang semakin mantap tauhidnya semakin suci hatinya. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini juga diikuti oleh muridnya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini, alladzina la yu'tuna zakat, celaka orang-orang musyrikin yang mereka tidak mensucikan diri mereka. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan dari kalangan salaf ataupun setelah mereka, maksudnya mereka tidak bertauhid. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak beriman dengan iman yang bisa mensucikan hati mereka. Dan tauhid adalah pokok dari segala pensucian. Wa idza kana at-tauhid huwa asl ma tazku bihi an-nufus wa tatibu bihi al-qulub, fa inna diddahu wa huwa asy-syirk billahi subhanahu wa ta'ala huwa ashaddu shay'in yudannisu an-nufus wa yuqaddiruha, بل لا أشد منه في ذلك. ولهذا إذا وجد الشرك في المرء أحبط عمله كله وأفسده كله، كما قال الله سبحانه وتعالى، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأيضا كان شأنه في الخطورة أنه الذنب الوحيد الذي إن مات عليه صاحبه فلا مطمع له في مغفرة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تذكرك كتاب من طيب وثانية. Perkara yang paling utama mensucikan jiwa adalah tauhid. Maka dari sini bisa kita pahami, perkara yang paling mudah mengotori hati seseorang, menjadikan jiwanya menjadi rendah dan hina, adalah kesyirikan. Ini yang paling berbahaya. Oleh karenanya jika kesyirikan berada, bercokol dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang, maka akan merusak seluruhnya. Merusak seluruh amalannya. Amalannya rusak, hancur gara-gara kotoran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu dan sungguh benar-benar engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan ketahuilah bahwasanya syirik ini sangat berbahaya. Di antara bahayanya adalah dialah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam dan tidak ada penolong bagi orang-orang berbuat kesyirikan. Al-hasil annahu la zakata lin-nufus illa bi tauhidillah wa ikhlasi ad-din lah. ولا زكاة لها إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه والبعد عنه وعن وسائله وأسبابه. Intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang bisa mensucikan jiwanya. Tidak mungkin dia bisa membersihkan kalbunya kecuali dengan tauhid. Omong kosong kalau ada orang bersihkan hatinya, ternyata dia tidak bertauhid. Kalau dia ingin mensucikan dirinya, meninggikan jiwanya, maka dia harus menjauhkan dirinya dari segala macam kesyirikan. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Segala wasilah-wasilah dan sarana-sarana syirik harus dia jauhi. Ya, bukan cuma dia tinggalkan, bahkan harus dia jauhi. Dengan demikian baru hatinya bisa menjadi hati yang bersih dan suci. Al-qa'idah al-thaniyah, ad-du'a miftahu tazkiyatil nufus. Waqad sahha fil hadith an nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama annahu qala laysa shay'un akram 'ala Allahi min ad-du'a. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير ومجالاته وطرقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي: الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير يرجوه المرء ويطمع في نيله مفتاحه الدعاء. ولهذا من أراد زكاة نفسه فليقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وليكثر من دعاء الله، وبخاصة الدعاء العظيم المأثور في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب التزكية. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kaidah yang kedua, yaitu bahwasanya doa miftahu tazkiyatin nufus, bahwasanya doa adalah kunci agar bisa meraih kesucian jiwa. Ya, doa adalah kunci untuk bisa meraih ya kesucian jiwa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda: laisa syai'un akrama 'ala Allahi ta'ala minad du'a. Tidak ada suatu perkara yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa. Ini dalil menunjukkan bahwasanya doa adalah kunci dari segala kebaikan, untuk meraih kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, barang siapa yang ingin meraih kebaikan apapun, maka raihlah dengan doa. Jangan ragu dengan doa. Doa ini kunci luar biasa, karena segala perkara di tangan Allah. Kalau berkehendak maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata utama untuk meraih kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tatkala memberi wasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau berkata: ad-du'a'u miftahu kulli khair. Kata beliau, doa adalah kunci dari segala kebaikan. Maka dari sini kita tahu, barang siapa yang ingin jiwanya suci, ingin jiwanya mulia, ingin jiwanya tinggi, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kunci paling utama agar kita bisa mensucikan jiwa kita. Terutama tatkala kita berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama doa-doa yang berkaitan dengan permasalahan ini agar jiwa kita suci. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu berdoa: Allahumma ati nufusana, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya ulangi doanya: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, ya berikanlah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah penolong jiwaku dan engkau adalah penguasa jiwaku. Ini doa yang terbaik tatkala kita ingin mensucikan jiwa kita. Demikian juga Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas agamamu. Wa a'zam ma yu'inuka ala al-'inayah bi ad-du'a du'a Allah 'azza wa jalla an yuzakki nafsak an takuna 'ala yaqin an zakat nafsika bi yadillah wa anna Allah 'azza wa jalla huwa jalla wa 'ala alladhi yuzakki man yasha kama qala Allah subhanahu wa ta'ala bal Allah yuzakki man yasha wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu 'alimun hakim. Di antara hal-hal yang membuat kita untuk semangat berdoa agar Allah memberikan kita kesucian jiwa, kita harus yakin bahwasanya tidak mungkin jiwa kita suci kecuali jika Allah berkehendak demikian. Bahwasanya kesucian jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kita harus berdoa agar jiwa kita menjadi suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Balillah yuzakki may yasha." Akan tapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Ya, siapa yang Allah kehendaki akan Allah sucikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun dari kalian akan suci jiwanya. Tetapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Demikian juga Allah berfirman, "Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan." Kata Allah, tetapi Allah lah yang telah menjadikan kalian cinta kepada iman, dan Allah menjadikan ya iman tersebut terhias dalam jiwa kalian, dan Allah yang menjadikan kalian benci terhadap kemaksiatan, terhadap kekafasikan, terhadap kekufuran. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah doa adalah pintu kebaikan. Jika Anda ingin hati Anda suci, jiwa Anda suci, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qa'idatu ats-tsalitsah, القرآن منبع تزكية النفوس، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكيهم بالآيات، بتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كتاب الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلا سبيل إلى الهداية إلى زكاة النفس وصلاحها واستقامتها وشفائها من أسقامها وأمراضها وعللها إلا بالنهل من هذا الكتاب العظيم. وكلما كان العبد أعظم نهلا من القرآن وتلقيا من القرآن، كان ذلك أعظم في زكاة نفسه وصلاح قلبه. Adapun kaidah yang ketiga, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah, ya, wa ma'inuha, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah sumber pensucian jiwa, ya. Sumber pensucian jiwa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi." Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengirim kepada mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang rasul tersebut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. "Wa yuzakkihim," dan rasul tersebut mensucikan mereka. "Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah," dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara fungsi rasul tersebut, yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul tersebut yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quranul Karim. Wa yuzakkihim, dengan ayat-ayat tersebut maka Rasul tadi mensucikan jiwa-jiwa mereka. Oleh karenanya, ya, faktor utama untuk bisa mensucikan jiwa, menjadikan jiwa ini mulia adalah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang paling lurus, yang terbaik. Maka tidak mungkin seorang bisa membersihkan jiwanya dari berbagai macam kotoran jiwa, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, kecuali dengan Al-Quran. Semakin seorang banyak membaca Al-Quran, semakin seorang banyak mengambil faedah dari Al-Quran, maka semakin suci jiwanya, semakin bersih hatinya dari berbagai macam-macam kotoran-kotoran hati, dan semakin tinggi jiwanya pula. ولتزكو نفس المرء بالقرآن لا بد أن يحقق ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لا بد من تحقيق هذا المعنى، يتلونه حق تلاوته. أما القراءة المجردة التي لا يكون فيها تحقيق هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية، لا يحصل به المرء هذا المطلب العظيم. قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد قرر أهل العلم في كتب التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة: بالقراءة والحفظ، والأمر الثاني التدبر والفهم للمعاني، والأمر الثالث العمل والتطبيق. فإذا كان المرء معتنيا بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن، كان من التالين للقرآن حق التلاوة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن نفسه يعد تلاوة للقرآن. ليست تلاوة القرآن مجرد القراءة، بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن، لأن أصل التلاوة الاتباع. ومنه قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فلا يكون المرء تاليا للقرآن حق التلاوة إلا إذا عمل بالقرآن واهتدى بهدايات هذا الكتاب العظيم. Dan agar seorang jiwanya menjadi suci dengan Al-Quran, maka dia harus mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita dengan Al-Quran? Caranya, wujudkan firman Allah, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Allah berfirman, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, dan mereka membacanya, bertilawah dengan benar-benar tilawah. Banyak orang tatkala mendengar kalimat tilawah disangka artinya membaca. Ini perlu diluruskan, ya. Jadi firman Allah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, dan mereka bertilawah Alkitab tersebut dengan tilawah yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan tilawah di sini, ya? Para ahli, para ulama, ya, terutama dalam buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang tafsiran para sahabat, para tabi'in, mereka menjelaskan makna tilawah itu bukan hanya sekedar membacanya saja, ya, sebagaimana dipahami oleh banyak orang namanya tilawahnya sekedar membaca. Padahal tidak. Namanya tilawah secara bahasa Arab asalnya artinya mengikuti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal qamari idza talaha, demi rembulan yang mentilawahnya, maksudnya demi rembulan yang mengikuti matahari. Jadi tilawah dalam bahasa Arab artinya adalah ittiba, mengikuti. Oleh karena yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran pada hakikatnya bukan sekedar membaca, tetapi mengumpulkan tiga perkara. Yang pertama adalah membacanya, ya, tentu dengan baca dengan baik. Yang kedua adalah mentadaburinya, memahami maknanya. Yang ketiga mengamalkannya. Maka seorang baru bisa jiwanya menjadi suci, bukannya sekedar membaca. Dia berusaha pelajari isi Al-Quran tersebut, dan yang paling penting dia berusaha untuk mengamalkannya. Maka barang siapa yang telah mengamalkan Al-Quran, berarti dia telah benar-benar tilawah terhadap Al-Quran tersebut, dan semakin suci jiwanya. Al-Qa'idah al-Rabi'ah fi hadzal bab, bab tazkiyat al-Nufus, اتخاذ الأسوة والقدوة. فإن من أراد أن يزكي نفسه لابد أن يتخذ لنفسه أسوة يقتدي به. وقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. Adapun kaidah yang keempat yaitu mencari teladan yang benar, mencari teladan yang benar. Dalam hal ini adalah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan karena dia adalah orang yang paling sempurna dalam mensucikan jiwanya. Maka kita meniru bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mensucikan jiwanya. Jangan sampai salah dalam mengambil contoh untuk mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh bagi kalian ada teladan yang terbaik pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala hari akhirat. Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala mengomentari ayat ini beliau berkata, "Ini adalah ayat yang mulia." Ya, ayat mulia ini merupakan pokok yang besar dalam sebagai dalil untuk bertaasi, untuk berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam perbuatan-perbuatannya dan dalam segala kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, la yumkin an tazku an-nufus wa tatib illa biittiba' ar-rasul alaihi salatu wassalam was-sayr ala minhajihi al-qawim. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله زعم قوم قالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالعلامة الصادقة على صدق المحبة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من الطرق التي يحدثها أهل الضلال وأهل الباطل والتي يزعمون أنها تزكي النفوس في سبل يخترعونها وطرق يحدثونها ليس عليها دليل ولا أصل لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما أحدثه الناس من طرق يزعم أنها تفضي إلى زكاة النفس فهي في الحقيقة لا تفضي إلى ذلك، وإنما الذي تنال به زكاة النفوس هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar bahwasanya tidak mungkin jiwa itu menjadi mulia, menjadi suci, menjadi tinggi kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian." Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, sebagian orang menyangka bahwasanya mereka cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk minta bukti dari mereka. Katanya mereka cinta kepada Allah, maka Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti yang benar, ya, bahwasanya seorang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan hati-hati, ya, hati-hati para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan cara-cara mensucikan jiwa yang dilakukan oleh sebagian orang, yang mereka membuat tariqah-tariqah, jalan-jalan, metode-metode untuk bisa mensucikan jiwa menurut persangkaan mereka, tapi tidak sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka seluruh metode, seluruh cara, cara begini, cara begitu, cara bersemedi, cara dan macam-macam yang mereka ada-adakan, yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mungkin untuk mensucikan jiwa seseorang. Pensucian tersebut hanyalah pensucian semu, bukan pensucian, bukan ketinggian jiwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mungkin seorang bisa mensucikan jiwanya kecuali dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suci jiwanya. Siapa yang mengatakan lebih suci daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau ingin bisa suci, ikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti jalan-jalan yang dibuat oleh orang-orang untuk menyaingi cara-cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجي بها الرسول أو لم يجي بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. انتهى من كتابه رحمه الله تعالى مدارج السالكين. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya perkataan yang sangat indah tentang ini, tentang hati-hati waspada dengan metode-metode orang untuk mensucikan jiwa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan." Kata beliau, mensucikan jiwa itu, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit jiwa, dari penyakit-penyakit hati, lebih susah daripada mengobati badan. Ada penyakit badan, ada sakitnya, bisa disembuhkan, lebih susah tatkala menyembuhkan jiwa, ya, membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Maka kata beliau, barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan cara, ya, latihan tertentu, ya, kemudian bersemedi, ya, menyepi misalnya, ya, dan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini ibarat seorang yang sedang sakit, kemudian dia menyembuhkan dirinya dengan ide dia, bukan dengan resep dokter. Ya. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, maka tidak akan sembuh. Kemudian kata beliau, "Farrusul atibba'ul qulub." Dan para rasul adalah dokter jiwa, dokter hati para rasul. Kalau ingin hati bersih, ambil resep dari mereka. Jangan pakai ide sendiri, jangan pakai ide orang lain, jangan pakai model-model orang lain. Maka tidak ada jalan untuk bisa mensucikan jiwa dan membersihkan jiwa kecuali dengan cara dan metode para rasul. Melalui tangan mereka dengan tunduk dan taslim dan menyerahkan diri kepada metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara mensucikan jiwa. Bukan dengan ide-ide sendiri, dengan metode-metode sendiri, seperti orang sakit yang menyembuhkan dirinya dengan idenya, bukan dengan resep tabib atau resep dokter. Al-qa'idah al-khamisah anna tazkiyat an-nufus تخلية وتحلية، والتخلية قبل التحلية. لا بد في تزكية النفوس من هذين الأمرين: تخلية القلوب أي تنقيتها وتطهيرها من كل ما يشينها من الصفات الذميمة والخصال القبيحة، ثم من بعد ذلك تحلية القلوب أي بالفضائل والأعمال الصالحة الزاكية الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. تطهرهم وتزكيهم، جمع بين الأمرين التطهير والتزكية. التطهير التنقية والنظافة والنزاهة والنقاء، والتزكية عمارة القلب وملؤه بالخيرات والطاعات والأعمال الزاكيات. قاعدة yang kelima yaitu takhliyah qabla tahliyah. Untuk mensucikan jiwa yang dilakukan adalah pembersihan, setelah itu baru penghiasan. jiwa dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dihiasi. Itu maksudnya dari takhliyah, ya, pembersihan sebelum pensucian. Ya. Jadi yang dimaksud dengan takhliyah yaitu membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang rendah, dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang hina, dari berbagai macam kemaksiatan. Itu namanya takhliyah, mensucikan jiwa. Setelah itu baru kemudian tahliyah, menghiasi jiwa. Menghiasi jiwa dengan apa? Dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan amalan-amalan hati yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Kata Allah, ambillah sebagian sedekah dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum. Dengan demikian kau akan mensucikan mereka, engkau akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan kau akan mensucikan mereka. Di sini Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Inilah membersihkan maksudnya apa? Dari kotoran-kotoran, itulah tahliyah. Kemudian mensucikan, itulah tahliyah. Menjadikan jiwa terhiaskan dengan perkara-perkara yang indah. Adapun mensucikan adalah dengan ketaatan kepada Allah dan mentakhliyah dengan menjauhkan diri dari berbagai macam kemaksiatan. La budda liman arada tazkiyata nafsihi an yatuba min adh-dhunub wa an yuqli'a 'anha, li'anna adh-dhunuba tufsid al-qulub wa tahjubu 'anha nur al-hidayah. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا أقلع صقل. إذن لابد من في هذا المقام مقام تزكية النفس أن يتوب من الذنب، لأن الذنب يفسد القلب من جهة ويحجب عنه نور الهداية من جهة أخرى. فإذا أقلع عن الذنب صقل أصبح يرى النور ويرى الهداية ويرى الخير. فإذا الخطوة الأولى الإقلاع عن الذنب الذي يفسد القلب ويحجب عنه نور الهداية، والخطوة الثانية أن يجاهد نفسه من بعد ذلك على عمارة قلبه بالصالحات والطاعات والعبادات. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dari sini kita ketahui bahwasanya orang yang ingin mensucikan jiwanya, menjadikan jiwanya tinggi, menjadikan jiwanya mulia, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah sepakat tadi untuk mensucikan jiwa harus tahliyah qabla tahliyah. Pembersihan dahulu, kotoran-kotoran dihilangkan. Setelah kotoran-kotoran dihilangkan baru kita hias dengan keindahan-keindahan. Maka pertama kali, langkah pertama agar kita bisa mensucikan jiwa kita adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kenapa para hadirin? Karena dosa-dosa ya merusak hati seseorang, merusak jiwa seseorang, mengotori, menajiskan hati seseorang. Ini pertama, dia merusak jiwa seseorang. Yang kedua, dia menghalangi cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah yang masuk enggak bisa masuk. Ya. Ada petunjuk yang masuk dalam jiwanya enggak bisa masuk. Kenapa? Ada dosa yang menghalanginya. Hatinya masih penuh dengan dosa sehingga hidayah, sebab-sebab hidayah tidak bisa masuk ke dalam jiwanya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah," sungguhnya hamba jika melakukan satu dosa, "nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Maka diberi tanda hitam, titik hitam dalam hatinya tatkala dia bermaksiat. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin banyak warna hitam meliputi hatinya. Semakin banyak, semakin meliputi hatinya. Kalau hatinya sudah hitam, susah cahaya bisa masuk, susah petunjuk bisa masuk. Ya. Tetapi kalau dia akhlak, dia bertobat, maka akan lepaslah kotoran-kotoran hitam tersebut. Maka mulailah dia bisa melihat cahaya hidayah. Mulailah dia bisa menghiasi jiwanya. Maka seorang berusaha untuk membersihkan ya jiwanya dengan pertama kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru dia berusaha untuk menghiasi jiwanya dengan perkara-perkara yang mulia. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan baginya jalan-jalan kebaikan. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah fi taqriri hadzal ma'na yaqul fat tazkiyah وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. يقول رحمه الله: فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا، يجمع التخلية والتحلية، يجمع التنقية والإصلاح للقلب بالأعمال الصالحة. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tatkala menjelaskan makna ini bahwasanya tazkiyah, mensucikan jiwa, itu harus dengan membersihkan. Kata beliau, meskipun secara bahasa tazkiyah itu artinya perkembangan, pertambahan, artinya menanamkan keindahan-keindahan dalam jiwa, tetapi ini tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan menghilangkan keburukan-keburukan. Dengan menghilangkan keburukan-keburukan. Oleh karenanya, kalau orang ingin mensucikan jiwanya, kata beliau, harus yajma' hadha wa hadha. Harus mengumpulkan ini dan itu. Yaitu dia harus bersihkan jiwanya, kemudian baru dia sucikan apa? Dia hiasi jiwanya. Adapun seorang berusaha mensucikan jiwanya, berusaha menghiasi jiwanya, tapi terjerumus dalam kotoran-kotoran hati, dalam kubangan-kubangan kemaksiatan, maka susah hatinya untuk menjadi suci. Kenapa? Ada dosa-dosa yang menghalanginya. نقف قليلا، مر معنا الآن خمس قواعد، من يذكر لنا من الإخوة خلاصة لها أو رؤوس أقلام لهذه القواعد الخمس؟ Kita alhamdulillah kita stop sebentar sebelum kita lanjutkan. Syekh ingin tanya, mana orang-orang Makassar yang masih segar bisa jawab, siapa yang bisa sebutkan 5 kaedah secara singkat? Ya. Fadhallah. Yang mana? Nah. Ya, silakan. Yang pertama tauhid, yang kedua berdoa kepada Allah. Yang ketiga dengan Al-Qur'an, yang keempat? Yang keempat apa? Yang kelima? Masya Allah, masya Allah. Jamil, atihillah. Kasih hadiah. Silakan, silakan. Sini, Pak. ذكرنا في آخر قاعدة كلمة لابن تيمية رحمه الله مختصرة، من الإخوة كتبها بالعربية؟ Beliau pertanyaan kedua. Di akhir pengajian tadi beliau menyebutkan perkataan Ibnu Taimiyah ya tentang masalah takhliyah wa tahliyah, ya. Siapa yang catat bahasa Arabnya? Kalau begitu. خلاص خلاص هذه خلاصة كلامه ماشي مقبول silakan sini silakan masyaallah tidak sama persis tapi dibenarkan sajalah. القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان أو تخرج بالإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة. هذا باب مهم جدا أو قاعدة مهمة جدا في تزكية النفس، أن يغلق الإنسان المنافذ. والمرء ما دام سائرا إلى الله عز وجل طالبا زكاة نفسه ونجاتها سيجد في طريقه منافذ كثيرة جدا تخرجه عن زكاة نفسه. ولعل من أحسن ما يوضح لنا هذا المعنى المثل العظيم الذي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران. تصور الآن المثال: تمشي في طريق مستقيم وعلى يمينك جدار وعلى يسارك جدار. قال: وفي السورين أبواب مفتحة، وفي السورين أبواب مفتحة. طالما أنت تمشي في هذا الطريق المستقيم على يمينك أبواب مفتحة وعلى يسارك أبواب مفتحة. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاة، ليس على الباب أقفال وكوالين ويحتاج إلى فتح، وإنما عليه ستارة خفيفة، أبواب كثيرة جدا ممتدة على هذا الصراط المستقيم على يمينك وعلى شمالك، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخل الصراط ولا تعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلج. ثم بين ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. إذن السائل para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kaidah berikutnya, kaidah yang sangat penting ya, terutama di zaman kita sekarang ini, yaitu kaidah untuk mensucikan jiwa adalah mengunci seluruh jendela-jendela atau sarana-sarana yang bisa mengeluarkan seorang dari jalan pensucian jiwanya ya. Ya, segala sarana-sarana, wasilah-wasilah, pintu-pintu, jendela-jendela kunci. Jangan sampai dia nengok, jangan sampai dia masuk. Sungguhnya ini adalah kaidah yang sangat agung, yang sangat penting bagi kita semua di zaman ini. Karena seorang selama dia berjalan untuk mensucikan jiwanya, ya dia berusaha mensucikan jiwanya, dia pasti mendapati banyak godaan-godaan yang ingin mengeluarkan dia dari jalan yang lurus, ingin mengotori jiwanya, ingin merusak hatinya. Banyak sekali godaan-godaan. Di sana banyak sarana-sarana, wasilah-wasilah, jendela-jendela terbuka, pintu-pintu terbuka yang merayu dia agar dia masuk dalam pintu-pintu tersebut. Dalam jendela, untuk menengok di jendela-jendela tersebut, sehingga akhirnya dia pun ya tersesat dan menyimpang. Dan ada satu permisalan yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Musnad al-Imam Ahmad ya, beliau menjelaskan tentang permasalahan ini ya. Dalam satu hadis ya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu perumpamaan tentang suatu jalan, tariqan mustaqiman, tentang suatu jalan yang lurus. Wa ala jambai sirat, jambatai sirat, suran. Dan di pinggiran jalan yang lurus tersebut ada dua dinding, dua pagar yang, dua dinding yang panjang menyusuri jalan yang lurus tersebut. Kemudian di dinding-dinding tersebut, ini jalan, sampingnya ada dinding, semacam pagar. Di dinding tersebut banyak pintu-pintu, kanan dan kiri, pintu-pintu, banyak sekali pintu-pintu. Ya, di dinding-dinding tersebut. Pintu-pintu tersebut terbuka. Pintu-pintu tersebut terbuka. Kemudian di atas pintu-pintu tersebut ada sutur ya, murkhah. Yaitu ada semacam kelambu atau semacam kain yang terjulurkan menutupi pintu tersebut. Jadi pintu tersebut tidak terkunci, tidak ada pintunya, bukan pintu kayu. Pintunya terbuka, bolong. Yang menutupinya hanya apa? Hanya kain, selembar kain. Mudah untuk dibuka, mudah untuk ditengok, mudah untuk masuk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala babis sirat da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an. Kemudian di atas, di depan pintu-pintu tersebut ada yang menyeru, wahai manusia sekalian, jalan terus, jangan tengok kanan kiri, jalan terus. Lewati jalan tersebut. Jangan kalian berpaling ke kanan atau ke kiri. Kemudian juga ada orang yang menyeru di jalan tersebut. Ayo segera jalan terus. Jadi samping kanan ada yang ingatkan. Kemudian samping kanan kiri ada ingatkan. Kemudian di jalan tersebut ada yang mengatakan, ayo jalan terus, jangan telok kanan, jangan tengok kiri. Kemudian tatkala ada seorang hendak membuka pintu tersebut, ada yang ingatkan, celaka engkau, jangan kau buka lembaran kain tersebut. Jangan kau buka sitar tersebut. Kalau kau buka kau akan masuk. Kalau kau buka kau akan masuk. Ya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaidah ini. Maka kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya jalan yang lurus tersebut adalah Islam. Kemudian bahwasanya dua tembok tersebut yang memagari jalan tadi adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu-pintu yang terbuka yang penuh dengan godaan tersebut adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyeru yang berada di sejak awal jalan mengatakan jangan masuk, jangan masuk, jangan buka, itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kemudian penyeru yang ada di tengah jalan yang mengatakan jalan terus, jangan belok kanan, jangan belok kiri, itu adalah ya peringatan yang ada dalam hati muslim, mengingatkan setiap muslim agar jangan masuk. Al-mithal alladhi dhakarna qala wad-da'i alladhi min awwal as-sirat al-Qur'an al-Karim hadha yu'akkid 'ala al-ma'na alladhi dhakarnahu awwalan anna manba' at-tazkiyah huwa al-Qur'an wa la zakata illa bihi. Dan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dai yang menyuruh sejak awal jalan jangan belok kanan, jalan belok kiri, jalan terus, kata Nabi itu adalah kitabullah, adalah Al-Qur'an. Ini menguatkan kaidah kita yang sebelumnya bahwasanya sumber untuk mensucikan jiwa adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Idza tahaddatsna ma'asyar al-ahibbah 'an al-manafidh wa khuturatiha wa wujub al-hadar minha la budda min al-kalam على منفذ وجد في زماننا هذا ولم يكن موجودا في الأزمنة السابقة ومن خلاله أعني هذا المنفذ دخل كثير من الناس ولا سيما من شباب المسلمين وشاباتهم في ورطات عظيمة تتعلق بالأفكار والشهوات والشبهات وأنواع من الشرور وأعني بالمنفذ هذا الجهاز هذا منفذ أصبح في زماننا خطير جدا على كثير من الشباب والشابات وكثير منهم دخلوا من خلاله على أبواب من الشرور التي تمرض القلوب وتبعدها عن التزكية. إذا من أراد تزكية نفسه عليه أن يغلق المنافذ. لا أقول يغلق الجوال، الجوال مصلحة ومنفعة وفي فوائد كثيرة جدا، لكن عليه أن يكون على حذر شديد صيانة لنفسه وحفظا لها من الشبهات والشهوات. أليس الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أكثر ما يصل إلى القلب مما يمرضه ويفسده ويبعده عن التزكية من طريق النظر ومن طريق السمع، وهذان حاصلان في مثل هذه الأجهزة. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menjelaskan tentang bahayanya pintu-pintu yang terbuka tersebut, sarana-sarana, jendela-jendela yang terbuka dan hanya ditutupi dengan kain yang sangat mudah untuk dibuka, maka kita harus membicarakan tentang salah satu jendela tersebut, salah satu pintu tersebut yang ada di zaman kita, yang belum ada dahulu di zaman sebelum kita. Ya. Saya menjelaskan bahwasanya ya, jendela ini atau pintu ini, sarana ini belum ada di zaman salaf, tapi baru ada di zaman kita. Sarana tersebut adalah apa? HP. Ya. Adalah HP. Ya. Maka beliau mengatakan, betapa banyak orang-orang kaum muslimin, terutama para pemuda dan para pemudi, yang melalui HP tersebut, jendela ini, akhirnya terperangkap, terjerumus dalam berbagai macam kerusakan. Baik kerusakan pemikiran, baik dalam syubhat-syubhat, demikian juga syahwat-syahwat yang menghancurkan mereka. Ya. Oleh karenanya seorang harus berhati-hati dengan HP. Ya. Maka jendela ini harus ditutup. Kata Syekh bukan berarti HP-nya kita tutup terus, enggak. Karena HP itu banyak manfaatnya. Tetapi harus berhati-hati. Ya. Karena HP ini bisa membuka berbagai macam cakrawala yang mengantarkan seorang ke dalam kerusakan, syubhat maupun syahwat dengan HP tersebut. Oleh karenanya, dengan seorang masuk dalam jendela tersebut, menengok dalam jendela tersebut, maka akan rusaklah hatinya. Akan jauhlah hatinya dari kesucian jiwa. Akan terkotorilah jiwanya. Tatkala dia mulai coba-coba untuk masuk dalam jendela tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, ya, dalam firman-Nya, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Hal ini azka lahum, lebih mensucikan mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka lirik, apa yang mereka kerjakan. Ya, dalam ayat ini, ya, seakan-akan Allah menjelaskan bahwasanya perkara yang paling banyak merusak sucinya jiwa seseorang adalah disebabkan karena pandangan. Dan dua hal yang paling banyak merusak sucinya jiwa seorang adalah dua, yaitu pandangan dan pendengaran, dan dua-duanya ada pada HP. Seorang mengambil informasi, merasuk dalam jiwanya, merasuk dalam hatinya dengan apa yang dia pandang, dengan apa yang dia dengar dengan HP-nya. Oleh karena seorang harus berhati-hati tatkala menggunakan HP-nya. Al-qa'idah as-sabi'ah tadhakkur al-maut wa liqa'illah subhanahu wa ta'ala. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية تعد أصلا في باب محاسبة النفس. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. الموت هو الفيصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. الموت هو الفيصل بين دار العمل ودار الجزاء على العمل. والموت لا يأتي إلا فجأة، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا يدري المرء متى يموت، قد يكون يؤمل أن يعيش عشرات السنوات وهو سيموت غدا حتى وإن كان شابا. كم تخطى الموت من الشيوخ وأخذ من الشباب. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون دائما على ذكر للموت وتذكر للموت، لأن تذكر الموت يعين إعانة عظيمة على تزكية النفس. وفي هذا المعنى يقول سعيد بن جبير من علماء التابعين رحمه الله، يقول لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kaidah yang ketujuh yaitu mengingat kematian. Mengingat bahwasanya kita semua akan mencapai titik yang sama, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, Allah ingatkan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang jiwa melihat apa yang dia lakukan sekarang untuk masa depannya, itu untuk kematiannya, untuk kehidupannya setelah kematiannya. Dan ayat ini merupakan dalil yang pokok, yang paling utama tentang masalah muhasabah jiwa. Seorang harus muhasabah jiwanya dengan mengingat kematian, bahwasanya dia beramal sekarang untuk masa depannya, untuk hari akhirnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Penghancur kesenangan, penghancur kenikmatan, pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Sungguhnya kematian itu, ya, adalah pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Kalau sudah datang kematian, orang akan berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kematian itulah pemutus antara amal dan balasan. Sekarang kita masih bisa beramal, tidak ada balasan. Tatkala kita meninggal dunia, sudah tidak bisa beramal lagi. Kita akan masuk pada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan, seringkali kematian itu datang dengan tiba-tiba, tanpa diperhitungkan terlebih dahulu, tanpa diduga terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Satu jiwa tidak tahu apa yang dia kerjakan besok, dan satu jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Betapa banyak orang berangan-angan untuk hidup puluhan tahun lagi. Ternyata keesokan hari dia meninggal dunia. Atau ternyata hari itu dia meninggal dunia. Ya. Padahal dia masih muda. Betapa banyak orang keluar dari rumahnya. Tidak terbetik dalam benaknya, 1% pun dia akan meninggal dunia. Rencananya banyak. Ingin hidup puluhan tahun lagi, asyara sanawat. Tetapi ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia duga. Ya, kematian sering datang dengan tiba-tiba. Oleh karenanya seorang berusaha untuk sering mengingat dengan kematian, karena hal ini akan memudahkan dia untuk mensucikan jiwanya, untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa merusak jiwanya. Sa'id bin Jubair rahimahullah pernah berkata, "Lau faraqa dzikrul mauti qalbi khashitu an yafsuda alayya qalbi." Kata beliau, seandainya mengingat kematian hilang dari jiwaku, hilang dari hatiku, aku sudah tidak pernah mengingat kematian lagi, maka aku khawatir hatiku akan rusak. Hatiku akan rusak. Qala Sufyan ibn Uyainah, yaqul Ibrahim al-Taymi rahimahullah, mathaltu nafsi fil jannah, ay tasawwart anna al-qiyamah qamat wa annani fil jannah. آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال قلت فأنت في الأمنية فاعملي. هذا كلام عظيم جدا. أيضا قل لنفسك يا نفس، إن أنا مت من يصلي عني؟ من يصوم عني؟ من يتصدق عني؟ من يتوب عني من ذنوبي وتفريطي؟ نعم. سفيان ابن أيينة رحمه الله تعالى pernah berkata, يقول إبراهيم التيمي, sungguhnya إبراهيم التيمي pernah membuat perumpamaan. Dia mengatakan, aku menghayalkan tentang jiwaku seakan-akan aku berada di surga, kemudian aku memakan dari buah-buahan yang ada di surga, kemudian aku minum dari sungai-sungai yang ada di surga, kemudian aku memeluk para bidadari-bidadari yang ada di surga, kemudian aku membayangkan seandainya jiwaku berada di neraka jahannam, aku makan dari buah zakum yang ada di neraka jahannam, aku minum dari nanah-nanah yang ada di neraka jahannam, kemudian aku diikat dengan belenggu-belenggu dan ikat dengan rantai-rantai. Maka aku berkata kepada jiwaku, wahai jiwaku, ayu syai'in turidin, apa yang kau kehendaki? Ingin di neraka atau ingin di surga? Qalat, maka jiwaku berkata, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihan. Aku ingin dikembalikan kepada dunia, ya, dan aku akan agar bisa beramal saleh. Ini bayangan dia. Seandainya saya masuk neraka, seandainya masuk surga, apa yang kita inginkan? Kita ingin kembali di dunia untuk beramal saleh. Kemudian dia berkomentar setelah itu, qultu fa anti fil umniyah fa'mali. Sekarang kau masih dalam angan-angan, sekarang masih bisa beramal, sekarang masih bisa beramal. Nanti kalau sudah di surga, di neraka sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian dia berkata juga kepada jiwanya, wahai jiwaku, jika aku meninggal, siapa yang akan salat untuk diriku? Aku sudah tidak bisa salat lagi. Ya. Kemudian siapa yang akan berpuasa? Ya, sebagai pengganti puasaku, aku sudah tidak bisa berpuasa lagi. Siapa yang mau bertobat untukku? Aku sudah tidak bisa bertobat lagi, sudah meninggal sudah tidak bisa bertobat, selesai. Kemudian siapa yang bisa memohon ampunan untuk dosa-dosaku dan pelanggaran-pelanggaranku? Al-qa'idah ats-tsaminah takhayyur al-julasa wa intiqa' ar-rufaqa wal ashab. Karena as-sahib sahib wa mu'athir fi sahibihi wa la budd. وإذا كان الصاحب خيرا كان عونا على صاحبه على الخير، وإن كان فاسدا كان عونا على صاحبه على الشر. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مثلا، قال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو أن يحذيك أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. الحاصل أن الجليس يؤثر في جليسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، أي عليه أن يتفقه في الأصحاب والرفقاء. إذن باب تزكية النفس يحتاج إلى تخير رفقاء وأصحاب يعينونك على الخير ويبعدونك عن الشر. وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، يعني إن كان صالحا يصاحب الصالحين، وإن كان فاسدا يصاحب الفاسدين. Adapun kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-8, yaitu memilih teman-teman yang baik, tidak sembarang berteman, ya. Agar jiwa kita menjadi suci, agar kita bisa menjaga hati kita, jangan sembarang berteman, ya. Jangan sembarang bergaul, jangan asal bergaul. Sebagaimana pepatah mengatakan as-sahibu sahib, bahwasanya teman itu akan menggeret, akan menarik, dan itu pasti berpengaruh. Teman itu pasti punya pengaruh, ya, pasti terjadi sinkronisasi antara dua orang yang berteman. Jika teman baik, maka dia akan membawa kita kepada kebaikan. Jika teman kita buruk, maka dia akan bawa kita kepada keburukan. Oleh karenanya Nabi tatkala menjelaskan tentang hal ini, beliau membawa sebuah contoh, ya, tentang perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Kata Nabi SAW, teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Imma an yuhdiyaka, mungkin penjual minyak wangi tersebut, ini teman yang baik, seperti penjual minyak wangi, mungkin dia kasih hadiah minyak wangi kepadamu. Wa imma an tabta minhu, atau kau beli minyak wangi dari dia. Aw an tajida minhu rihan thayyibah, atau kau mendapati bau yang harum dari teman tersebut. Ini nama teman yang baik, pasti ada manfaatnya. Adapun teman yang buruk, kata Nabi SAW, seperti pandai besi. Kalau kau dekat-dekat dengan dia, bisa jadi apinya membakar bajumu, atau paling tidak kau akan mendapati bau yang buruk dari pekerjaannya tersebut. Maka seorang jangan sembarang bergaul, jangan sembarang berteman. Pilih-pilih teman, jangan dia spekulasi dengan agamanya, nekat bergaul dengan orang yang rusak, akhirnya rusak, salah sendiri. Untuk mensucikan jiwanya, dia harus memilih teman yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia hati-hati tatkala hendak memilih teman. Pilih teman yang baik. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah manusia dengan teman-temannya. Mau tahu seseorang, nilai teman-temannya. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Karena seorang tidak akan bersahabat, tidak akan berteman dekat kecuali kepada orang yang dia sukai, yang cocok dengan dia. Kalau orang itu buruk, dia pasti cari teman-teman yang buruk. Kalau orang itu soleh, dia pasti dia tidak cocok dengan teman yang buruk. Dia pasti cari teman yang soleh. Jadi nilai seorang dengan teman-temannya. Oleh karenanya, susah kita mensucikan jiwa kita kalau kita tidak memilih teman yang baik. Marra ma'ana athar li Sa'id ibn Jubair fi ahamiyat tadhakkur al-maut. Man yahfaz nas hadzal athar aw yaqrahu maktuban. Tadi kita sebutkan dalam kaidah sebelumnya perkataan dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala tentang mengingat kematian. Siapa yang bisa mengucapkannya? Ahsan, jazakallahu khairan. Masyaallah, jazakallahu khairan. Ya, memang ustaz masalahnya bisa jawab. Silakan ustaz. Hadi terjemah. Hah? Terjemah min hadha. Tafadhal. Silakan, terjemahannya apa? Masyaallah. Jawab sahih. Jawab sahih. Antadhar. Turid tashrab ma wala ta'khudh hadhihi al-jaiza? Syekh tanya, hadiahnya mau minum air atau dapat hadiah ini? Yang mana? Madha yurid? Minum air apa ini? Minum air aja. Hadiah saja, hadiah saja. Ya buku hadiah sih. خلاص عطى. Kasih. القاعدة التاسعة الحذر من العجب والاغترار بالنفس. الحذر من العجب والاغترار بالنفس. وهذه مهمة جدا في باب التزكية. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. على المرء في هذا الباب إذا رأى من نفسه إقبالا على العبادة، إقبالا على طلب العلم، إقبالا على حضور الدروس، على حفظ المتون إلى غير ذلك، ألا يعجب بنفسه وألا يرى أنه قد بلغ مبلغا لم يبلغه غيره، وأنه وصل موصلا لم يصله الآخرين، بل عليه أن يرى نفسه مهما اجتهد في العبادة لا يزال مقصرا، ومهما اجتهد في طلب العلم لا يزال نفسه يرى نفسه مقصرا، مهما ابتعد عن الآثام أيضا يرى نفسه مقصرا. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو صديق الأمة وخيرها وأفضلها، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته وفي رواية في بيته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian kaidah yang kesembilan yaitu berhati-hati waspada dari sifat ujub ya, dengan diri, bangga dengan diri sendiri ya, merasa diri hebat. Hati-hati dengan penyakit ini, karena penyakit ini akan merusak kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Ya, Allah melarang seorang menyatakan dirinya hebat, dirinya suci ya. Oleh karenanya, jika seorang memandang dirinya semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, semangat dalam bersedekah, semangat dalam berdakwah, maka jangan dia terpedaya. Seakan-akan saya sudah mencapai sesuatu yang tidak dicapai oleh teman-teman saya. Saya telah menghafal hafalan yang tidak dicapai oleh teman-teman saya. Saya telah semangat untuk ilmu tidak seperti teman-teman saya. Maka jangan sampai dia kemudian ujub dengan dirinya, karena itu akan merusak kesucian jiwanya. Demikian juga jika seorang berhasil menjauhkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, dia tidak begini, tidak begitu, orang-orang terjerumus, jangan juga dia kemudian ujub dengan dirinya. Jangan dia ujub dengan diri, karena semua itu tidak mungkin dia lakukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang ujub dengan dirinya, maka dia telah merusak kesucian jiwanya. Perhatikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu siapa Abu Bakar? Orang terbaik dari umat ini. Ya, yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarin sebuah doa yang dia baca dalam salatnya. Dalam riwayat dia baca dalam rumahnya. Minta doa, berarti ingin doa yang terbaik buat dia. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Yaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi jiwaku dengan kezaliman yang banyak. Bayangkan, ini Abu Bakar ngomong demikian, tidak merasa ujub, tidak merasa saya sudah hebat banyak beribadah, saya sudah banyak bersedekah buat Islam, padahal luar biasa amal ibadahnya. Tapi dalam doanya dia mengatakan, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku, aku telah berbuat banyak dosa, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ini diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jika Abu Bakar doanya seperti ini, tidak ujub dengan dirinya, dan Nabi mengajarkan kepada dirinya untuk mengakui dosa-dosanya, bagaimana lagi dengan kita yang penuh dengan kekurangan? يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمعنى يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقربات وهم خائفون ألا تقبل منهم. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. الله سبحانه وتعالى berfirman tatkala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang keimanannya sempurna. keimanannya sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat mereka, para penghuni surga yang iman mereka sempurna. Kata Allah, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah melakukan amal soleh apa yang telah mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka ada rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka takut dikembalikan kepada Allah, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beramal soleh banyak. Ya, mereka mungkin bersedekah, mereka mungkin sholat, mereka mungkin berdakwah, mereka melakukan banyak amal soleh. Ya. Namun mereka ada rasa takut. Waktu turun ayat ini, ya, waktu dalam Al-Musnad, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi tentang makna ayat ini. Ya, karena kata Allah, dan orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam kondisi hati mereka takut. Aisyah menyangka orang-orang yang takut ini adalah pelaku maksiat. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah mereka ini yang minum khamar? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang membunuh? Apakah mereka adalah orang yang mencuri sehingga rasa takut seperti itu? Kata Nabi SAW, la ya ibnata siddiq. Bukan demikian, wahai Aisyah putri Abu Bakar as-Siddiq. Sungguhnya justru mereka ini adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang bersedekah. Tapi mereka khawatir pahala mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah mereka tidak ujub dengan amalan yang mereka lakukan. Dengan sholat mereka, dengan ibadah mereka, dengan dakwah mereka, dengan sedekah mereka. Mereka tidak ujub. Mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qa'idah al-Ashirah wal-Akhirah ma'rifat an-nafs. لأن من أراد تزكية نفسه لا بد أن يعرف النفس ويعرف صفاتها، يعرف أحوالها، يعرف أمورها، حتى يكون ذلك معونة له على تزكية نفسه. والله سبحانه وتعالى ذكر النفس في القرآن الكريم في مواطن، وذكر لها صفاته، فذكر النفس المطمئنة، وذكر النفس اللوامة، وذكر النفس الأمارة بالسوء. وهذه الصفات للنفس لا بد من معرفة النفس ومعرفة صفاتها حتى يكون ذلك معونة للمرء على تزكيتها. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang 10, ya, agar seorang bisa mudah untuk mensucikan jiwanya, dia harus mengetahui sifat-sifat jiwa. Jiwa itu sifatnya bagaimana saja, sehingga dia tahu bagaimana berinteraksi dengan jiwa, ya. Dengan mengenal sifat-sifat jiwa, dia mudah untuk berinteraksi dengan jiwanya. Ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada tiga model jiwa tersebut. Yang pertama adalah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang dengan penuh keimanan. Yang kedua namanya an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Mencela apa? Mencela kalau seorang sedang melakukan pelanggaran dicela oleh jiwa tersebut. Jangan melakukan, dicela jiwa. Ini jiwa yang baik. Yang ketiga adalah an-nafsu al-ammara bisu, jiwa yang menyeru kepada kemaksiatan. Jadi ada tiga jiwa. Pertama jiwa yang tenang, yang kedua jiwa yang suka mencela, dan yang ketiga adalah jiwa yang menyeru kepada, menarik-narik kepada kemaksiatan. Maka seorang berusaha untuk mengenal sifat-sifat jiwa tersebut agar dia mudah berinteraksi dengan jiwanya untuk mensucikan jiwanya. وأكتفي هنا في هذا المقام بنقل مثل عظيم جدا للنفس ضربه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرة ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بها تلك الموانع وتشبثت بها تلك القواطع، وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قلة ذلك الجبل أي أعلى، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف أي الشيطان على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقته ومشقة عقباته، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan tentang hakikat jiwa dengan kesulitan yang dia hadapi, ya, kita akan membacakan perumpamaan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan bahwasanya jiwa itu, ya, ibarat seperti gunung yang besar yang sulit untuk ditempuh bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah kecuali harus sampai di puncak gunung tersebut. Tetapi di antara mereka ada yang sangat berat untuk sampai ke puncak gunung, dan di antara mereka ada yang mudah untuk sampai ke puncak gunung. Dan sungguhnya perkara itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di gunung tersebut banyak lembah-lembah, banyak syu'ub, banyak jalan yang berkelok-kelok, banyak halangan-halangan, banyak lubang-lubang, banyak duri-duri, ya, banyak, ya, hal-hal yang bisa mengkaitnya, ya. Dan di situ juga ternyata banyak pencuri-pencuri, perampok-perampok yang suka merampok orang-orang yang lewat di jalan tersebut, terutama orang-orang yang berjalan di waktu malam. Maka jika seorang tatkala berjalan menempuh jalan tersebut tidak menyiapkan dirinya dengan persiapan iman, tidak menerangi jalannya dengan lampu keyakinan yang disertai dengan minyak yang bisa menyalakan lampu tersebut dengan minyak kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terperangkap, maka dia akan terjebak, maka dia akan mundur, dan dia akan tertangkap oleh perampok-perampok tersebut. Sungguhnya kebanyakan orang-orang yang berjalan menuju puncak gunung tersebut, mereka akhirnya pulang kembali tatkala mereka tidak mampu untuk melewati halangan-halangan tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya setan berada di atas puncak gunung tersebut, kemudian mengingatkan, menakut-nakuti manusia yang ingin berjalan menuju puncak gunung tersebut. Maka berkumpullah pada usaha tersebut perkara-perkara yang sulit. Yang pertama ada setan yang menakut-nakuti. Yang kedua sulitnya untuk menanjak gunung tersebut. Dan yang ketiga, ya, lemahnya orang yang sedang berjalan menuju puncak gunung tersebut. Maka akhirnya muncullah keterhambatan. Akhirnya orang mundur dari perjalanan tersebut kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang semakin mendekat kepada puncak gunung, maka teriakan-teriakan semakin keras, godaan setan semakin kuat agar dia mundur. Ya. Namun jika ternyata dia bisa menghalangi, melewati itu semua dan dia berhasil pada puncak gunung, ternyata semuanya berubah menjadi keamanan. Ternyata rasa takut tadi semuanya hilang menjadi ketentraman. Maka kemudian dia akan melihat tempat-tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di puncak gunung tersebut. Ya, keindahan-keindahan yang Allah siapkan orang-orang yang telah mencapai pada puncak gunung tersebut. Oleh karenanya, antara hamba dengan kemenangan sampai di puncak gunung adalah kekuatan dan azimah, tekad yang kuat, kesabaran, keberanian untuk bisa sampai kepada puncak gunung tersebut. Dan karunia hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa diberi karunia oleh Allah untuk bisa menaiki gunung tersebut sampai di pada puncaknya, maka itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Syekh menutup pengajiannya dengan doa-doa yang indah ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu, menjadikan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita bermanfaat bagi kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa yang suci ya, dan menjauhkan kita dari keburukan-keburukan jiwa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolong jiwa dan dialah pemilik jiwa-jiwa kita. Kemudian saya juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa takut yang menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah mudahkan kita untuk taat kepada Allah ya, agar Allah memberikan kepada kita keyakinan yang membantu kita untuk menghadapi musibah-musibah yang ada di dunia ini. Dan doa-doa yang lainnya di akhir pengajian saya ingin ingatkan kepada para hadirin hadirat, insyaallah pengajian yang kita sampaikan ini ya, ada risalah ditulis oleh beliau ya, Kutayib, kitab kecil tentang apa yang materi telah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan diterjemahkan dalam waktu yang dekat, mudah-mudahan nanti bisa didapati oleh para hadirin sekalian ya. Demikian saja ya kajian kita, mohon maaf tidak ada tanya jawab ya, karena kita harus ke bandara, jangan sampai terlambat penerbangan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.